السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني وأخواتي في الله، في هذه الليلة سنواصل درسنا. malam ini kita lanjutkan pelajaran kita. Insyaallah malam ini kita rampungkan satu bahasan yang terkait dengan al-asma al-mansubah atau al-mansubatu min al-asma, yaitu isim-isim yang mansub. Ala wa huwa ar-raqmul hadi ashar, yaitu nomor yang ke-11 terakhir, yaitu al-munada. Jadi al-munada ini termasuk isim-isim yang mansub, ay minal asma' al-mansubah. Baik, ma makna al-munada? Man minkum ya'rif? Yang dipanggil, yang diseru. Jadi al-munada, jadi an-nida, panggilan. Jadi seruan azan dikatakan nida'ul azan, panggil azan, nida'. Jadi yang dipanggil dikatakan munada. Munada ini isim maf'ul. Isim maf'ul. Ya. Isim fa'ilnya apa? Munadin. Munadin. Al-munadi kalau pakai alif lam. Jadi yang dipanggil, yang diseru dikata al-munada. Kata sebagai penyeru yaitu ya, ya, a, haya, ai. Nah ini termasuk alat untuk memanggil. Yang sering dipakai adalah ya, ya Abdullah. Siapa yang dipanggil di sini? Abdullah. Ya Abdullah, ya Ahmad, ya Ibrahim, ya Ali. Tentu di dalam berbicara harakatnya disukunkan, iya kan? Ya Ibrahim, ya Muhammad, ya Ali. Tapi ketika membaca kata ini dalam satu kitab, itu ada aturannya, ada harakatnya. Itulah yang disebut dengan kaidah. Ada kaidahnya. Nah, kita di sini lihat, kita lihat di sini apa? Contoh ya Abdullah. Ya Abdullah. Wahai Abdullah. Kita lihat di situ harakatnya. Ini bersapa? Fathah. Memang al-munada hukumnya mansub. Al-munada hukumnya apa? Mansub. Nah, ya Abdullah, wahai Abdullah. Kita lihat nama ini termasuk nama murakkab. Nama apa? Murakkab. Arti apa makna nama murakkab? Isim murakkab. Tersusun dari dua kata. Abdun dan Allah. Abdun dan Allah. Maka dipanggil ya Abdullah. Bukan ya Abdullah, bukan ya Abdillah, tapi ya Abdullah. Itulah kaidahnya. Nah, sebelum saya membahas tentang kata ya Abdullah, ada baiknya kita bahas dulu munada ini. Bagaimana sebenarnya hukum kaidah munada ini? Yang pertama, yang dipanggil isim bentuknya mufrad. Alam, isim alam mufrad. Mana asam isim alam mufrad? alam mufrad? Nama orang. Nama orang? Tunggal. Atau bukan nama orang, yang jelas isim alam atau tempat? Al mufrad, tunggal. Maksud tunggal di sini apa? Dia bukan murakkab. Nama hanya satu kata. Tidak terdiri dari dua kata seperti Abdullah, Saifullah, iya kan, Jamaluddin. Nah itu kan bentuk dua kata. Nah, ada pertama yang munadanya isim alam mufrad, yaitu terdiri dari satu kata, tidak terdiri dari dua kata. Contoh, ya Muhammadu, ya Aliyu, sahih? Nah, maktub. Bismillah. Ya Muhammadu, ya Zaidu, ya Zainabu, nah kita lihat kalimah Muhammad, Zaid, Zainab, nah, semuanya ada isim alam, sahih? Alam, alam eh? Alam mufrad. Wal murad bil mufrad, yani ma eh? Laisa murakkab. Kata itu tidak terdiri dari dua kata. Bukan idafah. Penggabungan dua kata. Nah. Nanti ada yang murakkab. Contoh di sini apa? Ya Abdullah. Ya Abdullah. Apa lagi? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Nah ini apa? Munadanya apa? Munadanya mudhaf. Munadanya mudhaf. Nama orang isim alam atau dia bukan isim alam tapi dia mudhaf. Ya Rasulullah. Nah, ni ya Rasulullah, tentu ini bukan isim alam. Bukan apa? Isim alam. Nah, ini munada dalam bentuk idhafah, penggabungan dua kata. Penggabungan dua kata. Nanti punya kaidah tersendiri. Atau kita memanggil seorang, seseorang yang orang itu sudah maklum bagi kita. Sudah maklum. Mungkin kita tidak tahu namanya. Kita panggil seorang anak, tapi kita tidak tahu maknanya. Tapi anak-anak yang kita maksud. Anak yang kita maksud. Ya waladu. Ya waladu. Ya, ya eh, ya bintu, ya, ya bunaya itu igata gabung, ha, masuk ni, ya gulamu, hai, ha, hai nak, ha, eh budak, kalau bahasa Melayu apa, budak, ha. Ya gulam, ya nak, ya gulamu, ha. Atau kita memanggil seorang anak siapa saja. Siapa saja. Tidak tertentu orangnya. Kita tidak bermaksud apa seseorang yang di antara anak tersebut. Umpamanya ada anak yang sedang bermain. Kasirun. Yal'abun. Kita panggil panggil siapa saja yang kita kendaki. Nah, maka ya waladan, ya bintan, ya waladan, ya bintan, atau dua orang, dua orang, ya waladain, ya waladaini. Inilah munada yang digaris alladhi kalima allati tahta khat yusamma munada. Yusamma munada. Nah, yang dipanggil terkadang terkait bentuk nama isim alam. Isim alam. Terkadang terkait dengan maksud seseorang yang kita inginkan. Yang terkadang siapa saja. Nah, ini punya kaidah. Baik, kita jelaskan lebih lanjut. Idza kana al-munada alaman mufradan. Nah, apabila munada itu isim alam mufrad. Isim alam mufrad. Yang dimaksud isim alam mufrad adalah isim alam itu hanya bentuk satu kata. Artinya tidak dalam penggabungan dua kata. Seperti isim idhafah, murakkab. Isim idhafah. Ya Muhammadu, ya Zaidu, ya Zainabu, ya Fatimatu. Nah, ini munada alam mufrad. Bagaimana hukumnya? Hukumnya dia mabni ala dhamma. Mabni ala dhamma. Ya Muhammadu, ya Zaidu, ya Zainabu. Oleh itu dia tidak bertanwin. Mabni ala dhamma. Ya Muhammadu, ya Zainabu, ya Aliyu. Siapa lagi? Ya? Ya Hasanu. Baik. Ya Ruqayyatu, ya Jamilatu, ya Syarifatu. Wama ashbaha dhalika. Dan lain sebagainya. Yang sama dengan itu. Nah, ini seulang kembali, kalau munadanya dalam bentuk isim alam mufrad, artinya bukan alam yang terdiri dari dua kata, maka tanda i'rabnya apa? Munadanya mabni. Mabni alat dam. Ya. Wadih? Paham? Baik. Hadza awalan. Wa thaniyan, idza kana al-munada mudafan. Mudafan, sawa'un kana 'alaman aw ghaira 'alamin. Perhatikan. Apakah dia isim alam, nama orang, atau dia bukan alam? Yang jelas yang dipanggil bentuk kata adalah idhafah, penggabungan dua kata. Yang pertama disebut mudhaf, yang kedua disebut apa? Mudhafun ilaih. Contoh Abdullahi Rasulullahi. Nah, Rasulullahi. Itu idhafah, so? Apa lagi? Abu Bakrin, Abu Dharrin. Dua kata? Ada isim alam. Rasulullah bukan isim alam. Cuma dia ini dua kata. Penggabungan dua kata, idhafah. Nah, kalau dia isim alam dalam bentuk idhafah atau dia bukan isim alam, yang jelas yang munadanya terdiri dari idhafah, mudhaf, mudhaf ilaih, maka hukumnya apa? Mansubun ala la. Mansubun ala ma yunsabu bih. Intabih. Tidak selamanya fathah, ya akhil kirim. Mansubun ala ma yunsabu bih. Dia itu hukumnya mansub, tanda nasabnya sesuai dengan tanda nasabnya masing-masing. Ada kalanya fathah, ini kan Abdullah, ini mansub, nasabnya fathah. Nah, kul ya Abdullahi, bukan ya Abdullahi, tapi ya Abdullah. Nasabnya fathah. Tentu yang dinasabkan adalah al-juz'ul awal, bagian pertama yang disebut dengan mudhaf. Abda. Sudah Allah ini mudhaf ilaih. Ya Abdullahi, ya Rasulullahi. Nah, Rasulah. Nah, ini منصوب على تنويف على علامه النصب هي فتحه. لماذا؟ لانه اسم مفرد. لانه اسم مفرد. هذا سلم فتحه. هذا ما هو؟ ها مثنى. مثنى علامه النصب ايه؟ ها الياء. كلام مثنى دجدكن مضاف. دجدكن مضاف. شوف بعد دجدكن مضاف. Tunggal, tinggalkan kata-kata Rasul, kalimat lain. Pemilik, wahai pemilik, wahai dua orang pemilik mobil. Ya sahibai sayyaratain. Sayyaratain. Nur. Ya. Sahibai sayyaratain. Wahai dua orang pemilik mobil ini. Ya sahibai sayyaratain. Nur. Aina munada sahibai. Nur. Mansub علامه نصبه الياء. لماذا؟ لانه مثنى. لانه مثنى. Kenapa dia mansub? Karena munadanya mudhaf. Jadi kalau munadanya mudhaf, seon kana isim alam atau dia bukan isim alam, maka dia mansub. Adapun alam tunasbi, ala ma yunsabu bih, sesuai dengan tanda nasabnya. Kalau dia isim isim mufrad, berarti apa? Artinya mudhafnya berasal isim mufrad, berarti tanda fathah. Kalau dia musanna, berarti dia Abu Bakar. Coba panggil Abu Bakar, bagaimana? Ya Naam. Ya Aba Bakrin. Ahsan. Ya Aba Bakrin. Ya Aba Bakar. Wahai Abu Bakar. Unzur ma ala tanasbih fathah. Fathah sahih mutaakkid. Alim alif. Alif. Alamatun nasbi alif li'annahu asma'ul khamsah. Min al-asma'il khamsah. Coba Abu Bakar pakai waw ketika rafa, Aba Bakar ketika nasab, wa Abi Bakar ketika jar. An Abi Bakrin, an Abi Hurairata, itu majrur. Kalau fathah sami'tu Aba Bakrin. Nur Aba Bakar. Makanya ya Aba Bakrin alamatun nasbi alif. Itulah yang dimaksud. Kalau munadanya mudhaf fahuwa mansubun ala ma yunsabu bih. Jadi sesuai dengan tanda nasabnya. Jadi tidak selamanya fathah. Nah ini kalau munadanya dalam bentukmu mudhaf. Saya ulang kembali, berapa sudah kita bahas? Baru dua. Sahih. Jadi munadanya terkadang isim alam mufrad. Isim alam mufrad. Apa hukumnya? Mabni ala dham. Mabni ala dham. Ya Muhammadu, ya Zaidu, ya Zainabu, ya Fatimatu, ya Salihu, ya Lutu, ya dan sebagainya. Makanya tidak boleh bertanwin. Terus yang kedua, kalau munadanya mudhaf, munadanya mudhaf, son kana alaman au ghaira alamin, apakah dia isim alam atau bukan isim alam, fahuwa mansubun ala ma yunsabu bih. Dia hukumnya apa? Mansub sesuai dengan tanda nasabnya. Terkadang fathah, kalau dia mudhafnya berasal isim mufrad, dia fathah. Ya Abdullahi, ya Rasulullah, Rasul isim mufrad asalnya. Nah, kalau dia musanna ali ya, ya sahibair sayyarataini, ya sahibai sijni, ya sahibai sijni. Ya. Musanna. Kemudian ya Aba Bakrin, kalau dia aswal khamsah berarti bil alif. Dan asmaul khamsa marfu'un bil waw Abu Bakrin, wa mansub bil alif Aba Bakar, wa majrur bil ya Abi Bakrin. Nah, jadi ya Aba Bakrin. Ini baru dua yang kita kupas. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita mendengar dari pemirsa maupun pendengar TV Roja dan di Roja. Fadal ya Ahsan. Baik, pendengar dan pemirsa TV Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan dari ahkam atau hukum-hukum munada yang merupakan salah satu isim-isim yang dimansub. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung di line telepon 021-823-6543. Anda bisa sampaikan beberapa contoh atau permisalan dari bentuk kalimat mudada ya, yang dihukumi mansub. Silakan di 021-823-6543. Pertanyaan atau kalimat dan contoh Anda bisa sampaikan juga melalui pesan singkat di 0819-896543. Kami angkat satu telepon yang pertama. Taib, halo. Iya, nampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Contoh dari bab munada, dan Anda yang baru bergabung silakan bisa membuka di halaman 15 buku jilid ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqin Biha. Dan juga kami akan tampilkan di layar televisi bagi Anda yang memiliki akses untuk bisa melihat TV Roja. Silakan kami buka kembali di 021-823-6543. Halo. Silakan. Ya. Ya. Baik. Baik, Umma Fatimah, Ustaz. Umma Fatimah. Baik, tafadhali ya Umma Fatimah. Nah, anggur, ya Umma Fatimah. Nah, Ustaz. Tafadhali. Dibantu. Mansub. Kenapa mansub? Enggak dibantu, Ustaz. Dibantu, tolong dibantu. Oh iya. Nah, ya Aba Abdil yang sebagai mudhaf, Ustaz ya. Ya mudhaf ya. Ya Aba Abdillah aqimish shalata. Ulang kembali. Ya Aba Abdillah aqimish shalata. Ya Aba Abdillah aqimish shalata. Aqimish shalata. Aqim as-salata, itu ianya dibuang jadi aqim. Aqim. Iya. Aqim as-salata. Baik. Bagus. Ya Aba Abdillah. Sahih. Baik. Kalau sebagai alam mufrad, Ustaz. Isim alam ya, isim alam mufrad. Iya, isim alam mufrad. Ya ustadatu darisina hadad darsa. Ya ustadatu darisina hadad darsa. Darisina hadad darsa. Nah, Ustaz. Sahih am khata' ya akhil karim. Coba antum itu. Ya ustadatu darisina. Darisi, latar darisi, darasa yudarisu tadris. Mana darasa? Yuna allim, allama. Allama yu'allim. Nah, darisina, allimina. Sahih? Sahih kan darisi ni? Isim fi'il amar. Darasa yudarisu, yudarisu. Bagaimana bikin fi'il amar? Dari fi'il mudhari. Yudarrisu. Amarnya apa? Darris. Tasribkan darris. Darris. Darrisa. Darrisu. Darrisi. Darrisa. Darrisna. Berarti betul. Darrisi. Darrisi. Pakai na kami. Maf'ul bih. Darrisina. Hadad darsa. Atau hadal ilma. Taib sahih am khata'. Ya ustadzatu darisi darisina hadza darsa hadza darsa sahih sahih khata khata ayn khata al jumlah sahiha lakin khatanya tidak sesuai dengan yang diminta. Kan diminta apa? Isim alam mufrad. Ana tanya, ustaza itu isim alam mufrad atau bukan? Ustazatu, Ustaz. Ustazatu isim alam mufrad? Oh, isim alam. Kan mufrad satu ustazah. Yang anda tanya itu isim ya. Alam atau bukan? Iya, isim alam. Isim alam ustazah, isim alam? Oh, nama ustaz ya. Nah. Ustazah bukan nama orang. Iya. Kecuali kalau memang namanya si ustazah. Ada nama perempuan namanya ustazah, lain lagi masalah. Nah. Jadi di rumah ustaz ya. Jadi itu belum kita bahas itu. Nah, belum kita bahas itu. Jadi yang baru kita bahas adalah alam mufrad. Kalau alam mufrad berarti dia nama, baik nama orang atau nama tempat, misalnya ya Makkatu, ya kan gitu. Ya. Berarti diganti ya Aisyatu. Ya Aisyatu darisina hadza ad-darsa. Baik. Nah, ini yang perlu dipahami mustalahnya. Jadi isim alam berarti apa? Nama. Iya. Ustaz boleh tanya? Iya. Ini mengenai tentang di surat Al-Baqarah ayat 184 dimaknai bahwa to'amu miskin itu adalah memberi makan untuk satu orang miskin ya. Selain dari penjelasan hadis Anas bahwa beliau mengganti puasa itu artinya banyak yang memahami ketika mengganti fidyah itu adalah 3 kali. Di sini kalau dari sisi bahasa Arab itu to'amun itu satu ustaz ya mufrad ustaz. Gitu ustaz ya. Jadi dipahami kalau dari sisi bahasa Arab to'amu miskin satu orang gitu ya. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair pada Ummu Fatimah, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya di layanan telepon di 0218236543. Masih dalam contoh bab munada. Silakan Anda bisa sampaikan permisalannya di secara langsung oleh kepada ustaz dan kita akan lihat benar atau tidaknya kalimat yang diberikan. 0218236543. Silakan. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ummu Ahsan. Ummu Ahsan. Naam, tafadhali. Naam, yang isim alam Ustaz Mufrad. Ya Ustazu, kaifa halukum yaumin hadha? Ya Ustazu, kaifa halukum? Atau kaifa haluka? Yaumin hadha. Hah? Yaumin hadza bagaimana kabar? Yaumin hadza? Kenapa pakai yaumin? Gimana yaumin hadza? Yaumun hadza. Hah? Hadzal yauma. Hadzal yauma. Naam. Ya ustadzu, kaifa halukum? Hadzal yauma. Yauma. Naam. Baik. Nah, mana yang alam mufrad dari ini? Ustadzu. Ya ustadzu. Naam. Saya tanya, ustadzu itu isim alam? Isim alam karena sepertinya sih sudah maklum Ustaz sudah maklum ya, ya yang saya tanya itu kata-kata Ustaz itu apakah isim alam Ustaz masuk saya tanya tadi contoh yang pertama nah Ummu Fatimah ya nah tadi ya Ustazata. Ya ustazatu, apa bedanya? Dengan ustazu tadi. Bedanya, yang ini laki-laki, yang tadi perempuan. Ya, ya Ummu Ahsan. Naam. Ya ustazatu tadi, benar atau salah tadi? Contohnya tadi. Ustazatu. Ya, contoh yang pertama oleh Ummu Fatimah tadi yang kita jelaskan, benar atau salah tadi? Sahih Ustaz, sepertinya ya. Ya, sepertinya. Tadi ngikutin pelajaran enggak tadi ini? Ya, atau enggak konsentrasi? Terlambat. Oh, terlambat. Dengarkan Ustaz Afwan. Iya, baik. Saya ulang kembali. Contoh yang diberikan oleh Ummu Fatimah, itu contohnya benar susun kalimatnya, tapi salah dalam yang dimaksud ya. Yang dimaksud adalah isim alam sedangkan ustazah itu bukan isim alam nah adapun ya ustazah itu saya katakan itu nanti masuk pembahasan yang kedua oh. Iya alakan itu berarti ya ustazah juga salah Iya, juga salah. Kenapa? Karena yang diminta adalah munada alam mufrad. Alam mufrad adalah nama orang atau nama tempat dan sebagainya. Nah, kalau ustaz itu, lusa itu bukan nama, itu gelar, panggilan, bukan nama. Iya. Paham? Ya, benar. Kalau susunannya benar, itu tidak salah. Cuma salahnya apa? Yang maksud permintaannya tidak tepat. Ya. Coba berikan contoh. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Au ya Aliyun. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Kenapa ya Aliyu? Di anakku ya ada munada dia Ustaz, jadi dia tidak bertanwin. Apa hukumnya? Marfu. Marfu? Kalau marfu bertanwin dong ya Aliyun. Perhatikan kalau istilah marfu, nah mabni, nah itu benarnya mabni ala dham. Iya, mabni ala dham. Mabni atas baris dham, dhamma. Jadi ya aliyu, bukan marfu tapi mabni ala dhamma. Ya kenapa? Karena munadanya isim ala mufrad. Nah, ya aliyu kaifa halukum atau kaifa haluka hadzal yawma. Baik, misal akhir. Yang menjadikan mudhaf ilaih. Ah iya, munadanya apa? Mudhaf. Apakah isim alam atau dia bukan isim alam? Ya akho Ammarin ijlis ala kursihi. Ya akho Ammarin ijlis ala kursihi. Ijlis ala kursihi. Sahih ya akhil kirim. Sahih. Baik, ma'alam tunasbi. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya alif, Ustaz. Alif. Alif atau fathah? Fathah. Ya akha Aliin. Alif atau fathah? Tanda akhirnya alif, Ustaz. Kan bilang, Mas. Ya akha gitu kan. Ya akha. Alif. Yakin? Bukan fathah. Iya, fathah itu. Nah ini harus yakin ini. Iya mansub. Nah kan munada itu kan munadanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk mudhaf kan? Dalam bentuk mudhaf dan itu bukan isim alam. Karena dia bukan nama orang. Nah cuma yang saya tanya tanda nasabnya apa? Apakah alif atau fathah itu? Ya akha aliyin. Bagaimana tulisan? Saya tanya, tulisan bagaimana? Alif Ustaz, tandanya. Tadinya pakai alif. Aku. Ah, aku pakai waw. Aku pakai waw. Sekarang pakai alif. Akha. Naam. Akha aliyin. Alif. Kenapa alif tanda nasabnya? Karena dia mansub Ustaz. Jadinya. Enggak, iya betul itu tanda. Mansub tanda nasabnya alif. Kenapa tanda nasabnya alif? Isim apa itu? Isim apa? Ya, isim itu fa'il. Isim apa? Isim yang lima itu. Ustaz. Apa? Af'alul khamsah? Af'alul khamsah? Naam Ustaz. Af'alul khamsah? Asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah. Iya. Jangan salah ini. Karena agak mirip ada ada al-af'al khamsah, ada al-asma'ul khamsah. Jadi ya, dia termasuk al-asma'ul khamsah, termasuk isim-isim ini mah. Jadi abu, akhu, hamu, u, dhu, ya. Betul. Ya, sahih. Jadi ya akha aliyin ijlis au ya akha ammarin ijlis alal kursi. Sahih. Jadi mansub tanda nasabnya alif diannahu min asmaul khamsah. Iya, ini munada yang mudhaf. Masih ada lagi mau bikin contoh? Atau cukup? Yakfi? Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Bapak Ahsan. Baik. Kita berikan satu kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan baru insyaallah, fadhil 0218236543, dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat telepon selanjutnya. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Baik. Mohon maaf tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali masih di 0218236543. Dan pembahasan yang kita kaji di kesempatan malam ini isim-isim mansub dari ya dari Al-Munada, ya silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Khalid. Ida Ham Khalid. Naam, tafadhal ya Khalid. Yang mana Ustaz? Yang mana? Ya. Yang munada yang mabni isim alam mufrad dengan munadanya apa? Mudhaf. Iya, apakah isim alam atau bukan isim alam? Tafadhal. Yusufu izhab ila suq. Aid. Ya. Ya Yusufu. Ya Yusufu. Izhab ila suq. Izhab ila suq. Jayid. Naam. Yusufu hadha munada mabni. Munada mabniun ala dham. Ala dham. Iya. Betul. Fi mahali nasbin. Naam. Betul. Fi mahali nasab. Iya. Karena munada itu hukum yang mansub. Naam, Ustaz. Baik. Ahsan. Jayid ini. Tafadhal. Misal akhar. Ya Abdul Maliki. Ya Abdul Maliki. Naam, Ustaz. Ya Abdul Maliki. Ya Abdul Maliki. Jayid. Mansub. Ijlis hunak. Ijlis hunak. Ahsan. Ma'alat nasbi? Abda munada mansubun. Mansub. Ma'alat nasbi? Tata hafzadira fi akhiri. Apakah dia fi mahali nasab atau enggak? Namzat. Apakah dia fi mahali nasab atau tidak? Tidak. Tidak, tidak. Kenapa? Bukan isim alam. Bukan isim alam. Namzat. Bukan isim alam. Iya, dia mufrad. Masa bukan isim alam? Abdul Malik bukan isim alam? Abdul Malik isim alam kan? Nama orang atau bukan Abdul Malik? Maknanya hamba raja, kan? Hah? Maknanya hamba raja. Hamba. Ya, tapi hamba sudah raja. Nama orang enggak tuh? Bisa, Ustaz. Iya, berarti isim alam? Isim alam bisa. Iya. Mas saya tanya tadi, apakah fi mahalin nasab dia? Enggak. Enggak. Nah, itu yang ditanya. Kenapa? Ya, isim alam, Ustaz. Isim alam. Yang tadi? Ya Yusufu, itu fi mahalin nasab. Kalau ya Abdul Malik, apakah fi mahalin nasab? Mansubun zahira. Nah, ini yang saya ingin tes itu harus betul-betul mantap, jelas. Maka ya Abdul Malik, dia bukan fi mahal nasab. Kenapa? Karena dia bukan mabni. Itu jawabannya. Singkat aja, karena dia bukan isim mabni. Karena di munadanya bukan mabni. Yang kalau dia kata fi mahal nasab, dia itu mabni. Ya. Kalau ya, sedangkan ya Abdul Malik, dia mansub. Ya. Tidak ada istilah fi mahal nasab. Memang dia mansub. Ahsan. Tapi misal akhar? Ya, satu. Itu irobnya ya ayuhal ladzina. Iya. Irobnya saya minta. Bisa. Oh ya ayuhal ladzina. Baik, insyaallah nanti dijelaskan. Terima kasih ya. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair akhi Bapak Idam Khalid. Barakallahu fiik. Silakan saya mungkin langsung dijawab. Oh iya. Sebetulnya belum kita bahas ini ya, tapi enggak apa-apa, iya. Itu ada bahasan khusus bahwa kalau munadanya dalam bentuk kata yang maka alif lam, yang maka alif lam, apakah isim mausul atau bukan isim mausul? Ya ayuhan nasu, an-nas pakai alif lam enggak? Nah, kemudian ya ayatuhan nafsu, an-nafsu pakai alif lam? Nah, Nah, ini ada kaidah tersendiri. Kalau yang dipanggil itu memakai alif lam, maka harus memakai kata ayyu atau ayyatu. Ya ayyuhan, ya ayyuhan nas. Ha, itu litambih. Ayyu itu bagi kata tambahan. Ya ayyatuhan nafsu. Nah, yang munada di sini adalah ayyunya dan ayyatu. Itu yang munada. Ayyu dan ayyatu. Sudah? Paham? Nah. Nah, saya ulang kembali. Kalau yang munada dipanggil itu dalam bentuk isim yang maki alif lam, saya tulislah. Biar jelas. Ya ayuhan nas, ya ayuhat talibu, misalkan kan? Ya ayuhan nas banyak sekali di Al-Quran. Ya ayuhat talibu. Ya ayyatuhan nafsu. Nah, nafsu. An-nafsu ini isim mu'annas. Majazi, faham tum? Makanya ayyatu. Ya ayyatuhat talibatu. Kita ingin memakai, memanggil kata-kata at-talibah yang memakai alif lam. Makanya maka harus didulik oleh kata ayyu. Ini ayyu. Nah, ayyu, ayyu untuk mudzakkar, ayyatu untuk mu'annas. Ayyu untuk mudzakkar, apakah dia untuk isim mufrad atau musanna atau jama' ayyu. Nah, demikian juga ayyatu untuk mufrad, musanna dan jama' ayyatu. Cuma dia ini ayyu untuk mudzakkar, ayyatu untuk mu'annas. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mana munadanya? Nah, munada dalam kaidah Arab ini adalah ayyu itu sendirilah sebagai munada. Munada. Ayyu itu sebagai munada. Ayyatu itulah munada. Ha itu litanbih. An-nas, an-nafsu itu badal. An-nafs, an-nasu badal pada ayyu. Badal pada ayyu. An-nafsu itu badal kalimat ayyatu. Nah, ini pembahasan, nanti ada bahasan badal itu. Arabnya ya harfun nida. Ya adatun nida au ya harfun nida mabniun ala sukun. Sahih? Ayu munada. Mabniun, dia mabni. Mabniun ala dham fi mahal nasbin. Ya? Ayu munada. Mabniun ala dham fi mahal nasb. Alha littanbih. Alha littanbih. An-nasu badal marfu'un. Dimana marfu'? Karena munadanya mabni bid-dhammah. Kama bid-dhammah, sah? Naam. An-nafsu, an-nasu badal. Badalun marfu'un wa ala matrafi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Ya ayyatuhan nafsu. Itu sama. Ya harfun nida mabni ala sukun. Ayyatu munada mabniun ala dhammi. Alha litanbih. Entum? Ha ini bukan mudhaf ilaih. Ha ini tanbih. Hati-hati. Ini bukan kata gabung ini. Ini kata gabung. Ada ha itu sebagai bukan mudhaf ilaih. Ha itu sebagai tanbih. Arti tanbih ha untuk peringatan. Ya. Ya ayyatuha. Ya ayyuha wahai. Ya. Terjemahan sama wahai. Terjemahkan wahai. Ya. Wahai manusia. Wahai manusia. Ya ayyuhan nafsu. Ya ayyatuhan nafsu. Ya ayyuhan nasu. Nah, an-nafsu. An-nafsu. Atau at-talibatu. Sebagai apa? Badal. Marfu'un wa ala tarfi' dhammatu dhahratu. Itulah kalau kita ingin munada kalau dengan isim. Maka alif lam. Tidak bisa langsung. Ya yan nasu. Tidak bisa. Ya yan nafsatu. Tidak bisa. Kena ada alif lam. Illa kecuali satu-satunya yang boleh adalah tahu? Kalau enggak tahu kita lemparkan kepada para pemirsa atau pendengar TV Raja dan Radio Raja yang pelan tapi langsung dengan ya Allah. ihsan. Ya Allah, apabila munadanya lafzul jalalah, kalau munadanya lafzul jalalah, dia langsung enggak pakai ya ayuhallah, ya Allahu, atau ya Allahu, boleh dibaca ya Allahu atau ya Allahu. Hanya itu mustathna, dikecualikan. Kok gitu Ustaz? Ya begitulah kaidahnya. Iya. Mau diapain yang punya bahasa begitu? Ketentuannya. Kita enggak bisa mengubah. Atau mau protes? Ya. Ya Allah. Atau dibaca langsung ya Allah atau ya Allah. Ya Allah. Nah, ini minal mustathniyat. Dikecualikan dari ini. Kenapa? Di sini ada alif lam kan? Sah? Alif lam. Ada alif lamnya. Ya. Bahkan hanya lafal ini pun diboleh dibuang ya, kemudian tuqlabu bimim bil akhir. Nah, dibuang ya, kemudian diganti dengan mim. Allah, ini kalimat Allah kan? Allah tadi kan? Allahu kan? Kemudian mimnya apa? Maqlubah min ya, pengganti daripada ya yang dibuang. Maknanya sama. Ya Allah di mana Allahumma, atau Allahumma di mana ya Allah. Nah, itu hanya khusus lafzul jalalah. Enggak bisa dikiaskan kepada lafal lain. Enggak bisa. Ya Rahman. Ya. Ya, makanya ya Rahman enggak bisa. Enggak bisa ya Rahman pun enggak bisa dikiaskan. Enggak bisa ya Rahman. Menjadi apa? Ar-Rahmanumma, enggak bisa. Hanya lafzul jalal Allah itu yang bisa. Allahumma. Baik, ini karena ada pertanyaan tadi. Iya. Baik, insyaallah. Dan pendengar serta pemirsa TV Roja, demikian penjelasan yang disampaikan Ustaz dari kajian kita di kesempatan malam ini. Dan sebelum kami akhiri, ada beberapa pertanyaan Ustaz yang telah masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara harakati munada nakirah ghair maksudah? Oh iya, itu belum kita bahas. Insyaallah di minggu depan. Iya. Kami dua pembahasan. Iya. Akhirkan penjelasan ini pada babnya. Pendengar yang bertanya ditunggu insyaallah. Kemudian pertanyaan berikutnya yang banyak, ya Muhammad Ustaz. Iya. Bagaimana hukumnya dan munadanya? Oh iya. Maka saya katakan, kalau kita dalam berbicara sehari-hari manggil, itu diwakafkan saja. Sama kita membaca Al-Quran. Kan? Baca Al-Quran, kalau wakafkan bagaimana? Huruf akhir disukunkan kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kita baca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan tidak kan? Nah, itu ada hukum wakaf. Disukunkan. Ar-Rahmanir Rahim, disukunkan. Demikian juga ketika kita manggil orang ya Muhammad, ya itu hukum waqaf. Ya boleh ya Muhammadu, ya silakan saja maka ya Muhammadu, karena itu bukan Al-Quran kan, ya Muhammadu, ya Zaidu, ya boleh. Ya cuma kan apa ya Ahmadu, ya Ahmadu, ya Ahmad. Nah, hukum waqaf disukunkan tidak salah, karena hukum waqaf ya Ahmad, ya Muhammad, ya Zaid, ya Ali. Nah, kalau mau diharakan kan berat itu. Bikin capek-capek ya. Pada ada hukum waqaf ya Muhammadu. Berbeda kalau kita membaca kitab, ya kan? Membaca apa tulisan dan kita tidak waqaf langsung, ya. Baik, fadhal ya. Baik, Ustaz, insyaallah. Naktafi. Tadi ada ayat tadi ya. Ya, ta'am miskin ya. Ya betul, itu menunjukkan apa? Mufrad. Makanya kalau orang yang apa? Fidyah, satu hari tinggalkan beri makan satu orang miskin. Iya, kena jelas ya. Satu orang miskin. Kenapa? Tiga kali. Nah, tiga kali makan ini kembali kepada apa? Kembali kepada uruf ya. Tapi silakan tanyalah kepada ahlinya tentang masalah hukum fikih ya. Yang jelas di situ miskin itu bukan mufrad ya. Mufrad memberi makan satu orang miskin. Iya. Baik, naktafi. Insyaallah pada minggu depan kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.